Apa beza antara agama Yahudi dan Kristian? Jawabnya, bezanya Yahudi ni dia tidak berimankan kepada Nabi Isa alaihi salam. Adapun agama Kristian ini, dia beriman kepada nabi-nabi agama Yahudi. Dan orang Yahudi ni mengatakan Tuhan itu satu, tetapi Kristian Tuhan itu tiga. Jadi banyak lah kali nampak beza. Dan samanya sama dalam neraka belaka. Nah, itu sama. Dua-dua ni dia tak kata salah seorang masuk syurga. Kerana satu hari orang-orang Nasara duduk mengajar di Madinah. Lalu pokok Yahudi, orang-orang yang congek betul, dia pun kata, dia nak, wow, Nasara tak masuk syurga, kami Yahudi masuk syurga. Nah, orang Nasara pun bangun. Dia, kami Nasara masuk syurga, mu Yahudi masuk neraka, mu sembah anak mu. Haa, kata Nasara. Oh, marah lalu Yahudi, JKK dia. Ha. Yahudi kata, kami kalau masuk syurga neraka tak lama bawah 40 hari. Paling lama 40 hari. Nampak? Kerana Nabi Musa pergi Bukit Sinai 40 hari. Paling lama 40 hari je. Mum tak masuk syurga. Lalu Nabi turun ayat pada Nabi. Nabi pun baca, mu dua-dua neraka belaka. Faham?